بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Walhamdulillah, kita kembali berkumpul pada malam hari ini di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mubarak, yang penuh barakah, di mana pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan-keistimewaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu syurga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan para syaitan mereka dalam keadaan dibelenggu. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita dianjurkan untuk semakin menambah dan meningkatkan ibadah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ibadah nawafil, menambah dalam hal bersedekah, dalam hal berzikir, membaca Al-Quranul Karim, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk meninggalkan apa yang dahulu kita amalkan dari amalan-amalan yang menyimpang, untuk kemudian kita membuka lembaran baru menuju masa depan yang cerah, meniti di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kita meyakini bahwa tidak ada yang mendatangkan keselamatan kepada kita kecuali dengan komitmen seseorang dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. Itulah satu-satunya yang akan mengantarkan kita kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah. Dalam rangka untuk itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan untuk kita jadikan sebagai wasilah, perantara dalam beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka demikian pula pada malam hari ini, kita akan menjelaskan keutamaan dan kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebab dunia ini adalah merupakan darul bala, tempat yang penuh dengan cobaan, ujian, musibah silih berganti datang kepada kita. Namun orang yang berbahagia adalah orang yang mengetahui tujuan hidup mereka di dunia ini. Orang yang mengetahui apa yang harus mereka amalkan, apa yang harus mereka jadikan sebagai bekal ketika mereka akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka meninggal dalam keadaan mereka telah membawa bekal yang cukup, yaitu bekal ketakwaan, bekal kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Sehingga di dunia ini kita melihat bahwa di sana hanya ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah Hizbullah, dan golongan yang kedua adalah Hizbu Syaitan, Hizbu Iblis wajundihi. Yang pertama adalah kelompok Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang senantiasa menjawab panggilan para nabi dan rasul, dan mereka kokoh di atasnya sampai mereka meninggal. Sedangkan golongan yang kedua adalah kelompok iblis, kelompok syaitan yang mengajak manusia untuk berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya, menjadikan mereka kufur, menjadikan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada dua kelompok ini, tidak ada yang lain. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Tidak ada lagi kecuali kesesatan setelah kebenaran itu. Maka tidak ada kecuali dhalal wal-haq. Tidak ada kecuali haq wa batil. Tidak ada kecuali kelompok Allah subhanahu wa ta'ala dan kelompok syaitan. Maka ikhwan fiddin a'azakumullah, orang-orang yang memiliki akal yang sempurna adalah mereka yang mengetahui kemana mereka harus pergi dan kemana arah mereka berada. Mereka tentunya selalu berusaha untuk mencari jalan-jalan keselamatan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berada di jalan kami, maka kami akan memberikan bimbingan kepada mereka, sehingga mereka mengamalkan jalan-jalan menuju kepada keselamatan tersebut. Maka orang-orang yang memiliki albab, orang-orang yang memiliki akal, maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa memilah-milah antara hak dan batil, lalu kemudian mereka mengikuti al-haq dan istiqamah di atasnya. Dan tidaklah mereka itu kecuali orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din, a'azzanallahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwa di dunia ini hanya ada dua golongan tersebut, maka tentunya masing-masing mereka akan mendapatkan balasan. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan akibat dari apa yang telah mereka amalkan ketika mereka berada di dunia ini. Maka itulah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masing-masing dari dua kelompok tersebut. Adapun ahlul haq, ahlus sunnah, mereka-mereka yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan bagi mereka tempat yang kekal, tempat yang abadi, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang dinamakan Al-Jannah, yaitu syurga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan syurga-syurga, jannat, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah yang mereka dapatkan, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ahlun nar, mereka adalah orang-orang yang tadinya mengikuti syaitan, mengikuti langkah-langkah iblis, enggan untuk mentaati perintah Allah, enggan untuk mengikuti langkah-langkah para nabi dan rasul. Ketika nabi dan rasul datang kepada mereka dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pun berpaling dan mereka enggan, bahkan mereka mengejek, mengolok-olok dan mencaci maki para nabi dan rasul tersebut. Walaqad arsalna ilayha Nuhan faqala liqaumihi ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Ketika kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, lalu beliau pun mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tinggalkan ilah-ilah yang lainnya, tinggalkan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddal 'alaykum walau syaa Allah la anzala malaa'ikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Apa kata orang-orang kafir? Berkata orang-orang kafir dari kaumnya, orang ini yang mengajak kita untuk menyembahnya kepada Allah, dia manusia biasa. Dan dia mengajak tersebut hanya sekedar untuk meninggikan dirinya di hadapan kita, ingin populer, menginginkan popularitas, kata mereka. Nah, in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Orang ini adalah orang yang gila, maka tunggulah, satu saat nanti dia pun akan mati. Itulah perkataan mereka. Ma hadza illa basyarun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Orang ini adalah orang biasa, sama seperti kalian. Dia makan seperti apa yang kalian makan dan dia minum seperti apa yang kalian minum. Wala in ata'tum basyaran lakuntum la in ata'tum basyaran mithlakum lakuntum minal khasirin. Kalaulah kalian mengikuti manusia yang sama seperti kalian, maka kalian termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan dan menyebutkan tentang perkataan-perkataan dan olok-olokan mereka kepada para nabi dan rasul. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menjelaskan kepada kita akan adanya perpecahan di kalangan umat ini, sebagaimana telah berpecah orang-orang dari sebelum mereka. Kaum Yahud, mereka telah berpecah menjadi 71 golongan. Kaum Nasara, mereka telah berpecah menjadi 72 golongan. Adapun umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan, yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata beliau, hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka tidak ada akhir dari kehidupan ini ya ikhwan kecuali syurga dan neraka. Syurga dan neraka. Tidak ada manzilah bainal manzilatain. Tidak ada satu kedudukan pada hari kiamat kelak antara syurga dan neraka. Kalau seorang itu tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Kalau dia tidak dimasukkan ke dalam syurga, maka dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan masing-masing dari mereka akan mendapatkan bahagiannya masing-masing. Adapun di antara mereka, ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga, dan mereka tidak merasakan siksaan neraka sedikit pun. Mereka tidak merasakan siksaan neraka sedikit pun. Maka mereka ini orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal, kenikmatan yang mutlak yang mereka dapatkan. Adapun di antara mereka pula ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Mereka merasakan demikian dahsyatnya siksaan neraka. Akan tetapi mereka masih memiliki iman. Mereka bukanlah orang-orang yang keluar dari Islam, hanya saja dicampuri dengan berbagai kemaksiatan yang pernah diamalkan. Maka mereka-mereka ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Azza wa Jal hendak memperlama dia dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mempercepat siksanya, maka Allah Azza wa Jal mempercepat siksaan mereka. Maka mereka pun dikeluarkan setelah mereka merasakan dahsyatnya siksaan api neraka tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga adalah mereka-mereka yang tidak memiliki iman sedikit pun. Dari ahlul kufur, ahlus syirik, wa ahlun nifaq, wa amthaluhum, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang munafiqin, dan yang semisal mereka. Maka mereka ini wal'iyadzu billah, orang-orang yang mendapatkan kekekalan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari api neraka. Maka ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui akibat tersebut, maka tentunya seseorang yang memiliki akal dan seseorang yang hendak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari siksaan neraka tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri-diri kalian. Peliharalah keluarga kalian dari api neraka. Maka api neraka ikhwan fil din azakumullah adzabuha syadid. Siksaannya sangat keras sekali. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya siksaan api neraka tersebut. Maka ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kepada kita dan telah membimbing kita jalan-jalan kebenaran. Telah membimbing kita mana yang akan mendekatkan kita kepada as-siratal mustaqim tersebut. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah di atas Al-Quranul Karim dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya mereka harus menghadapi resiko ya ikhwan. Di tengah sekian banyak kesesatan-kesesatan, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Nuniyah ini, yang kitab ini disyarah, yang mana syarah ini insyaallah taala yang akan kita baca dari syarah An-Nuniyah dengan syarah Dr. Muhammad Khalil Harras, dan di sana ada syarah yang lainnya, dan syarah ini insyaallah taala yang akan kita baca. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam syair-syair Nuniyah beliau ini, beliau menjelaskan turuqul ghiwayah, jalan-jalannya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan sekian banyak. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kesesatan itu, maka disebutkan dalam bentuk mayoritas, 72 golongan. Hanya satu yang mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang komitmen di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun yang 72 golongan ini, maka mereka adalah kelompok-kelompok yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sekian kelompok dari Jahmiyah, falasifah, ahlul kalam, demikian pula al-Jabriyah, al-Murji'ah, al-Syi'ah, Rafidah, Mu'tazilah dan yang lainnya dari al-firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang sesat. Disebutkan oleh beliau pada awal-awal syair beliau. Lalu kemudian setelah itu beliau pun menjelaskan kedudukan serta keyakinan ahlus sunnati wal jamaah dalam menyelisihi pendapat-pendapat mereka-mereka yang berada di atas kesesatan. Namun tatkala beliau menyebutkan tentang akidah ahlus sunnah dan prinsip-prinsip orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut, beliau tidak mencukupkan hanya sekedar menyebutkan prinsip tersebut. Akan tetapi beliau menjelaskan di dalam syair-syair tersebut keutamaan dan apa fadilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah itu tadi. Orang-orang yang komitmen di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk mentarghib kita, untuk mendorong dan menambah semangat kita untuk beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita merasakan ghurbah, ghurbatul Islam, keasingan Islam pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan kejahatan ini, kesesatan merajalela. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala menghibur kita di dalam syair-syair beliau tersebut bahwa keterasingan dan ghurbah tersebut tidaklah selama-lamanya. Cobaan yang diberikan kepada kita dari berbagai macam cobaan-cobaan yang kita dapatkan tatkala kita hidup di muka bumi ini, itu tidak selamanya akan ada hasil yang akan kita dapatkan ketika kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menganjurkan dan menasihatkan kepada kita untuk bersabar. Sebab Islam memang kondisinya adalah merupakan kondisi yang dibutuhkan kesabaran bagi orang-orang yang berpegang di atas Islam tersebut, yang komitmen di atasnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan orang-orang yang komitmen di atas Islam sebagai orang-orang yang ghurbah, orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang berada dalam keterasingan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam ini dimulai dalam keadaan asing dan suatu saat nanti akan menjadi seperti itu pula, akan kembali asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Wa ilallahil mustaka. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau berdakwah dalam keadaan asing, beliau seorang diri, kemudian satu persatu mengikuti apa yang telah beliau dakwahkan sehingga Islam menjadi tersebar dan semakin banyak para penolongnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan Islam dan kaum muslimin. Suatu saat nanti Islam itu akan semakin asing pula, disebabkan karena banyaknya tipu daya syaitan sehingga umat ini dalam keadaan tersesat tentang agamanya. Mereka tidak mengetahui mana jalan yang benar, sehingga tatkala muncul orang-orang yang muslihun hendak melakukan islah dan hendak melakukan perbaikan, maka mereka pun menganggap bahwa ini adalah kesesatan. Berarti muncul kembali ghurbatul Islam, keterasingan Islam kembali muncul di tengah umat ini. Namun lama kelamaan sifatnya sama seperti yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu mereka pun memegang dan berpegang teguh dengan kebenaran tersebut, sehingga semakin banyak pula orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kebenaran itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Tuba bagi orang-orang yang terasingkan tersebut. Yang dimaksud dengan tuba disebutkan di dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba syajaratun fil jannah." Tuba itu adalah pohon yang terdapat di dalam syurga. Maksudnya, orang-orang yang terasingkan ini adalah orang-orang yang komitmen di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila mereka bersabar di atas gurbahnya mereka, maka mereka mendapatkan tuba. Mereka mendapatkan tuba, yaitu pohon yang terdapat dalam syurga. Maksudnya bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah bahwa mereka mendapatkan jaminan syurga. Satu keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Sayati zamanun as-sabiru ala dinih kalqabidhi alal jamr. Akan muncul satu zaman orang-orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang bala api. Demikian sulitnya. Dibutuhkan orang-orang yang betul-betul bersabar menghadapi segala macam cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Oleh karena itu, untuk memberikan targhib, memberikan dorongan, dan memberikan kabar gembira, serta mengabarkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka penting bagi kita untuk mengetahui sebahagian dari sifat-sifat syurga itu, sifat-sifat tempat.